بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواننا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Pembahasan kita sampai syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Ya. Telah kita sebutkan beberapa syarat-syarat jual beli. Apa yang pertama? At-taradi. Ya. Saling ridha antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Nah, sehingga tidak sah jual beli yang dipaksa salah satu di antara keduanya tanpa dengan cara yang benar. Ya, adapun kalau dipaksanya dengan cara yang benar seperti hakim, ya, atau penguasa atau yang semisalnya memaksa seseorang untuk menjual barang dalam rangka melunasi hutang-hutangnya, maka sah jual beli tersebut. Ini dengan cara yang benar memaksanya. Nah, syarat yang kedua apa? Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang boleh menggunakan hartanya, ya, yaitu orang yang baligh, berakal, dan juga orang yang merdeka dan dia bisa mengatur hartanya. Sehingga jual beli anak kecil, telah kita jelaskan, ya, kalau belum tamyiz maka tidak sah. Adapun kalau anaknya sudah mencapai usia tamyiz, ya, maka ada khilaf di antara para ulama, pendapat yang kuat boleh apabila walinya mengizinkan. Ya. Dan juga pada barang-barang yang nilainya tidak besar. Nah, ini pendapat yang kuat berkenaan dengan jual beli anak kecil. Nah, kalau sudah mencapai tamyiz, ya, walaupun belum balig, ya, sah saja jual belinya kalau sudah ada izin walinya. Nah, dan pada barang-barang yang nilainya tidak besar. Nah, begitupun jual beli majnun, orang yang gila, ya. Kalau dia kadang-kadang gila, kadang-kadang sembuh, maka ketika gilanya tidak sah jual belinya. Nah, adapun ketika dia sembuh, ya, sadar, maka sah jual belinya. Sebagian orang ada yang seperti itu keadaannya. Ya, dia gila. Tapi ketika dia minum obat, misalkan penenang dan sebagainya, normal seperti biasa. Ya. Maka ketika normalnya, sah jual belinya. Adapun ketika gilanya, tidak sah jual belinya. Nah, adapun jual beli orang yang mabuk, telah saya jelaskan, orang yang mabuk ada dua keadaan. Kalau mabuknya sampai tidak sadar, ya, dengan apa yang diucapkan dan dilakukannya, maka tidak sah jual belinya. Nah, Tapi kalau mabuknya masih sadar apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, maka sah jual belinya. Kemudian syarat yang ketiga, apa? Ayakuna al-bai'u malikan lil-mabi'. Penjual memiliki barang diperjualbelikan. Nah, penjual memiliki barang yang diperjualbelikan. Atau dia menempati kedudukan orang yang memilikinya. Walaupun bukan pemilik, tapi menempati kedudukan pemiliknya. Seperti wakilnya, ya, atau yang diwasiatkannya, atau walinya, atau nazir. Nah, sehingga tidak sah seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Nah, Rasulullah mengatakan, La tabi' ma laysa indak. Engkau jangan menjual sesuatu yang bukan milikmu. Ya. Tapi kalau kedudukannya kita bukan pemilik, tapi sebagai wakil. Nah, maka boleh kita memperjualbelikannya. Atau sebagai agen, misalkan maklar, dan semisalnya yang menempati kedudukan pemilik barang, maka boleh melakukan transaksi jual-beli tersebut. Nah, kita tidak punya barang, misalkan. Ya. Tapi kita sebagai agen dari seorang pemilik barang. Nah, atau sesuai maklar. Ya. Di mana pemilik barang mengizinkan kita untuk menjual barangnya. Kemudian kita tawarkan barang tersebut. Ya. Walaupun kita bukan pemiliknya, ini tidak mengapa. Dikarenakan kita menempati kedudukan pemilik barang. Nah, rabi'an, syarat yang keempat, ayakunal mubah mimma yubahu al-intifa' bihi min ghairi hajatin. Barang yang diperjualbelikan, nah, mimma yubahul intifa, di antara barang-barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya. Nah, min ghairi hajatin, ya, tanpa ada kebutuhan kal ma'qul wal mashrub wal malbus wal marqub wal iqar wa nahwi dzalika, seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, ya, tanah dan lain sebagainya. Fala yasihu bai'u ma yuhramu al-intifa'u bih. Tidak jual beli dari barang-barang yang diharamkan untuk menggunakannya, mengambil manfaat dengannya, seperti al-khamr, ya, minuman keras, wal khinzir, babi, wal mayitah, bangkai, wa alatil lahwi wal ma'azif, alat-alat nyanyian dan musik. Nah, di sini syarat yang keempat, ya, bahwasanya barang yang diperjualbelikan itu barang yang halal. Nah, barang yang bisa diambil manfaatnya. Nah, adapun barang-barang yang diharamkan untuk diambil manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan dan tidak sah jual belinya. Nah, di antara barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan disebutkan sini al-khamr, ya, minuman keras. Nah, khamar, yaitu setiap perkara yang memabukkan dan menghilangkan akal, disebut dengan khamar. Ya. kullu muskirin khamar, wa kullu muskirin haram. Rasul mengatakan setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Nah, ya. Sehingga khamar diharamkan untuk diperjualbelikan. Nah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram wa fihi tahrimu bai'il khamr. Dalam hadis ini menunjukkan tentang haramnya jual beli al-khamr. Nah, yang berikutnya contohnya al-hinzir, ya, jual beli babi. Nah, ini pun dinukilkan ijma', kesepakatan para ulama tentang haramnya jual beli babi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yaumul fath, penaklukan kota Mekah, mengatakan inna allaha wa rasulahu harrama bai'al khamr wal mayyita wal hinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, jual beli bangkai, jual beli hinzir babi, dan jual beli patung. Nah, sehingga jelas hinzir babi di antara perkara yang diharamkan untuk dijual belikan. Nah, apa hukum membunuh babi? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan walladhi nafsi biyadihi la yusikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita فيغسل الصليب ويقتل الحنزير ويدع الجزية. Nah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Nah, hampir-hampir, nah, atau akan turun kepada kalian, ya, Isa ibn Maryam sebagai hakim yang adil nanti di akhir zaman, di mana Isa alaihissalam akan menghancurkan salib, membunuh hinzir, ya, membunuh babi. Nah, ya, di sini menjadi dalil tentang bolehnya membunuh babi secara mutlak. Ini pendapat jumhur. Nah, pendapat jumhur ulama. Kenapa dikatakan ada sebagian yang mengatakan tidak boleh membunuh babi kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Tapi berdasarkan hadis tadi menunjukkan tentang bolehnya membunuh babi. Nah, contoh yang berikutnya adalah jual beli bangkai. Ya. Ini pun sama, termasuk di antara jual beli yang diharamkan. Nah, baik bangkai ayam, ya, yang namanya bangkai adalah sesuatu yang mati tanpa disembelih. Ini namanya bangkai. Nah, dikecualikan dari bangkai tersebut, bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, ini kecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun selain daripada itu, tidak boleh. Ya, bangkai ayam, bangkai domba, sapi, atau yang lainnya, tidak boleh. Nah, adapun belalang dan juga ikan dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikan dan sejenisnya. Dari binatang-binatang air, binatang-binatang laut. Nah, walaupun bagaimana bentuknya, ya, ini dihalalkan. Nah, dan juga bangkainya dihalalkan. Begitupun belalang. Nah, adapun selain daripada itu, maka tidak boleh untuk memperjualbelikan bangkai. Jadi masalah tentang jual beli kulit bangkai. Ya. Misalkan bangkai sapi, kulitnya diambil kemudian dijual belikan. Nah, kalau kulitnya tersebut belum disamak, maka jumhur berpendapat haram hukumnya. Nah, dikatakan kulit ini bagian dari anggota badan si bangkai tersebut. Nah, tapi kalau seandainya kulitnya sudah disamak, nah, sebagian atau kebanyakan para ulama membolehkan tentang jual beli kulit bangkai yang sudah disamak. Nah, kenapa dikatakan sudah boleh dimanfaatkan? Nah, ketika ada bangkai kemudian kulitnya disamak, boleh menggunakan kulit tersebut. Boleh memanfaatkan kulit tersebut. Sesuatu yang boleh dimanfaatkan berarti ya, boleh untuk diperjualbelikan. Ini pendapat yang rajih. Nah, dikatakan kulit bangkai yang telah disamak hukumnya menjadi suci. Nah, pada asalnya bangkai ini dihukumi najis. Nah, bangkai dihukumi najis. Tapi kulitnya ketika sudah disamak hukumnya menjadi suci dan boleh diambil manfaatnya. Ketika boleh diambil manfaatnya, berarti boleh diperjualbelikan. Nah, menjadi masalah tentang jual beli tulang bangkai atau tanduk bangkai. Ya. Perbedaan pendapat dalam masalah ini dibangun atas perbedaan pendapat tentang suci atau najisnya. Ya, tanduk bangkai dan juga tulangnya. Nah, adapun jumhur ulama berpendapat najisnya tulang, begitu juga tanduknya unta, sehingga mereka berpendapat haramnya memperjualbelikan tanduk dan juga tulang bangkai. Nah. Dan sebagian ulama berpendapat tentang sucinya tanduk dan tulangnya bangkai. Nah, pendapat Imam Tsauri, Abu Hanifah, dipilih oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, ya. Dan ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam. Ya. Sebagian membedakan. Nah, kenapa dibolehkan dikatakan tumbuhnya tanduk berbeda dengan tumbuhnya daging atau bagian-bagian anggota tubuh ya, yang ada pada hewan tersebut. Nah, seperti tangannya, kakinya, ya, kepalanya, dan sebagainya. Tapi tumbuhnya tanduk ini bagaikan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Nah, tidak bergerak ya, tanduk ini. Hanya memanjang. Nah, ya. Sehingga tadi seperti Imam Ats-Tsauri, Abu Hanifah. Nah, ini membolehkannya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, contoh yang lainnya adalah alatul lahwi wal ma'azif. Alat-alat musik. Ini pun di antara perkara yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Nah, kenapa dikatakan musik? Nah, dan juga alat-alat musik. Perkara yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah mengatakan akan ada nanti suatu kaum yastahilun al-hirwa wal-harir wal-khamr wal-ma'azif. Ya, akan ada nanti suatu kaum yang menghalalkan sutra. Ya, menghalalkan zina. Menghalalkan sutra bagi laki-laki. Menghalalkan khamr. Ya. Dan menghalalkan alat musik. Nah, di sini jelas bahwasannya hukum asalnya adalah haram. Sebagaimana ya, yang disebutkan tadi, zina ini haram. Tapi akan ada orang yang menghalalkannya. Nah, dan telah bermunculan sekarang ini. Ya, menghalalkan mut'ah, nikah kontrak. Paling ini yang diharamkan dalam syariat. Ya, mereka menghalalkan zina. Menghalalkan harir, sutra bagi laki-laki. Bermunculan sekarang ini. Menghalalkan khamar. Dan juga menghalalkan alat musik. Ya, alat musik. Nah, disebutkan dengan perkara-perkara yang diharamkan yang jelas sekali keharamannya. Ya, zina, sutra bagi laki-laki, khamar. Ini haram, disebutkan juga alat musik. Akan ada orang yang menghalalkannya. Berarti hukum asalnya apa? Haram. Nah, sehingga memperjualbelikan alat musik termasuk jual beli yang diharamkan. Nah, gitar misalkan. Nah, atau yang semisalnya, yang merupakan alat-alat musik. Nah, di hadis Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama bai'al khamr wal mayta wal hinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr. Ya, tidak boleh memperjualbelikan khamr. Nah, dan tentunya tidak boleh minum khamr. Ya. Nah, sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya diharamkan. Jangan ada anggapan khamr itu haram kalau minumnya sampai mabuk. Ya. Kalau minumnya sedikit tidak haram. Ini salah. Nah, maka kaidah dan juga hadis Nabi SAW. Nah, yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun diharamkan. Ya, sehingga minum sedikit pun, walaupun satu sendok misalkan. Nah, tetap diharamkan. Ya, sehingga tidak ada istilah nyoba-nyoba icip-icip khamr. Ya, nah. Yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya diharamkan. Sekali lagi salah yang mengatakan mabuk khamr itu haram kalau sampai memabukkan. Kalau tidak sampai memabukkan, tidak haram. Nah, kedua-duanya diharamkan. Ya. Cuman berkenaan dengan hukum, kalau sampai memabukkan, ya, kemudian dia hilang akalnya, tidak paham dengan apa yang diucapkan dilakukan, jual belinya tidak sah. Ya. Tapi kalau tidak sampai memabukkan atau dia masih sadar dengan apa yang dia ucapkan dan diperbuat, maka jual belinya sah. Nah, ada berkenaan dengan jual beli khamarnya. Nah, termasuk jual beli yang diharamkan sedikit ataupun banyak. Nah. Kemudian sebagainya juga beli oleh asnam. Jual beli patung. Nah. Asnam setiap yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki gambar. Bentuk. Ya. Ada wasan, ada asnam. Kalau wasan, sifatnya umum. Semua yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasan. Ya. Baik. Berbentuk atau tidak berbentuk. Nah, tapi kalau asnam, ya ini patung, setiap yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang memiliki bentuk, apakah dari besi, dari kayu, bambu, batu, atau selainnya. Nah, ini tidak boleh diperjualbelikan. Ya, kadang-kadang kita mendapatkan banyak di sebagian tempat memperjualbelikan ya patung-patung. Nah, ya, yang diperintahkan adalah menghancurkan patung-patung. Tidak boleh memperjualbelikannya. Kenapa? Dikatakan jual beli asnam termasuk di antara ta'awun ala ismi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, tidak layak seorang mukmin, nah, dia memperjualbelikan barang-barang tersebut. Nah, walaupun sifatnya sebagai cendera mata sebagian lagi, ya, atau untuk pajangan atau lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana seseorang menjual atau membeli patung, tapi bukan untuk dimanfaatkan, tapi untuk dihancurkan. Nah, khilaf di antara para ulama, kalau membelinya untuk dihancurkan. Nah, tapi ini suka hati-hatian, ya, khawatir orang yang melihat tidak tahu menau, bahwasanya akan dihancurkan, dia beranggapan kita membelinya untuk diambil manfaatnya. Nah, sehingga hendaknya menghindarinya. Wallahu a'lam. Nah, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. بسبب ابن عباس رضي الله عنهما تصفي النبي صلى الله عليه وسلم السبدة إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء تسمونه الله سبحانه وتعالى أبدا من حرمكن pada suatu kaum memakan sesuatu haram samanahu. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan samanahu, harganya. Ya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang diharamkan, nah, ya, untuk dimakan, maka diharamkan pula jual belinya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Wala yajuzu bai'ul kalbi. Tidak boleh memperjualbelikan anjing. Di hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Rasulullah SAW ya, melarang dari memperjualbelikan anjing. Nah, yang berikutnya di antara yang diharamkan diperjualbelikan adalah anjing. Nah, dan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama tentang haramnya memperjualbelikan anjing. Yeah. Walaupun anjing untuk berburu, ataukah anjing untuk diajari berburu tadi, nah, untuk menjaga ternak, ya, kalau memperjualbelikannya, ini diharamkan. Nah, ya. Ada juga sebagian ulama yang membolehkan jual beli anjing, seperti Abu Hanifah. Nah, pendapat tentang bolehnya jual beli anjing. Nah, alasannya dikatakan ada manfaatnya. Ya, manfaat untuk tadi berburu, atau manfaat untuk menjaga ladang dan sebagainya. Nah, dan sebagian ulama lagi berpendapat tentang bolehnya jual beli anjing untuk berburu, ya, dan bukan untuk yang lainnya. Nah, berdasar dengan hadis naha an samanil kalbi wasinnaur illa kalbu sa'id. Nabi SAW melarang jual beli anjing dan kucing kecuali anjing untuk berburu. Nah, hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nasa'i. Nah, hadis yang mungkar. Ya. Tambahan tadi kecuali anjing untuk berburu. Nah, diduaibkan oleh sejumlah para ulama dan juga para huffaz seperti Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi. Dia menyatakan dhaif tambahan tadi. Nah, sehingga kesimpulannya, tambahan, kecuali anjing untuk berburu, ada pengecualian di sini, tambahan yang tidak sahih, tambahan yang lemah. Ya, siapa pendapat yang kuat, nah, tidak boleh jual beli anjing, walaupun anjing untuk berburu. Nah, ya. Sehingga kalau tidak boleh memperjual belikan anjing, nah, maka hukum menyewakan anjing pun tidak boleh. Ini pendapat Imam Ahmad tentang haramnya ya, menyewakan anjing. Nah, kenapa dikatakan sesuatu yang diharamkan untuk diperjualbelikan, maka diharamkan juga untuk disewakan. Ini pendapat yang rajih. Nah, bedakan antara hukum jual beli anjing dengan hukum memelihara anjing. Ya. Adapun hukum memelihara anjing disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimallahu taala, la yajuzu iktina'ul kalbi illa kalbu sayd au kalbu mashiyah au harsh. Ya, tidak boleh memelihara anjing kecuali anjing yang digunakan untuk berburu atau untuk menjaga ternak dan ladang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau mengatakan, "Man ittakhadha kalban illa kalba saydin aw masiyatin aw zar'in naqasa min ajrihi kulla yawmin kirat." Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga ternak dan ladang, maka akan berkurang pahalanya satu kirat setiap harinya. Ya. Ini menunjukkan tentang haram yang memelihara anjing. Nah, orang yang memelihara anjing, maka setiap harinya akan berkurang pahalanya satu kirat. Nah, ya. Kecuali anjing yang digunakan untuk berburu. Nah, atau menjaga ladang, atau menjaga ternak. Nah, tambah yang lain. Man iktana kalban illa kalbu saydin aw mashiyah fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin kiratan. Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau untuk menjaga ternak, maka berkurang setiap hari dari pahalanya dua kirat. Ya, dalam bahasa ini dua kirat. Nah. Ya. Sehingga anjing yang boleh dipelihara tadi, anjing yang digunakan untuk berburu. Kemudian yang kedua menjaga ternak. Yang ketiga menjaga apa? Menjaga ladang. Nah. Dan kata Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa inik tanahu li hifdil buyut lam yajuz lil khabar. Ya. Kalau dia memeliharanya untuk menjaga rumah, maka tidak boleh berdasarkan khabar tadi. Ya, yang dibolehkan hanya tiga perkara tadi. Untuk berburu, ya, menjaga ternak, atau menjaga ladang. Nah, ada pun untuk menjaga rumah, maka tidak boleh. Nah, tapi ada juga yang membolehkannya. Nah, ini pendapat sebagian madhab Asy-Syafi'i. Pendapat dikarenakan dikiaskan, nah, dengan makna yang tiga tadi, ya, untuk menjaga rumah dikiaskan dengan menjaga ternaknya. Nah, menjaga ladangnya. Tapi pendapat yang pertama lebih kuat. Ya, yang mengatakan tidak dibolehkan untuk menjaga rumah. Nah. Dikatakan kalau boleh mungkin disebutkan dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Jadi disebutkan dibolehkan untuk memelihara anjing untuk berburu. Nah, menjaga ternak. Ya. Lalu apakah boleh untuk membelinya, memperjualbelikannya? Maka jawabannya tidak boleh. Bedakan antara memelihara dengan memperjualbelikan. Kalau memperjualbelikan tidak boleh secara mutlak, walaupun anjing untuk berburu. Nah, ya. Tapi boleh untuk menghadiahkan. Dikatakan hadiah, ya, bukan jual beli. Nah, atau mewasiatkan. Kata Ibnu Qudamah, wa tasihul wasiyah bil kalbi alladhi yubahu iktina'uhu. Ya. Dan boleh berwasiat dengan anjing yang dibolehkan untuk dipelihara. Tiga jenis tadi. Ya, untuk berburu, menjaga ladang, atau menjaga ternak. Nah, kenapa dikarenakan? Ya, namanya hadiah. Perpindahan dari tangan ke tangan, kepemilikan kepada yang lainnya tanpa ada ganti. Tanpa ada bayaran. Nah, sehingga boleh. Boleh menghadiahkan, boleh menghibahkan, boleh mewasiatkan. Dikatakan ini bukan termasuk jual beli. Nah, kalau tukar anjing boleh tidak? Ya. Ini anjingnya warnanya kuning, ini warnanya putih. Nah, kemudian ingin ditukarkan. Nah, adapun mubadalatul qalb bil qalb. Adapun menukar anjing dengan anjing. Nah, sebagian berpendapat tidak mengapa. Nah, kenapa? Dikarenakan bukan harta yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, tidak dijual dan juga tidak dibeli. Jadi, kalau anjing dengan anjing tidak mengapa. Dikarenakan saya dengan anjing bukan harta yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Ya, sehingga kalau tukar-menukar tidak mengapa. Nah, adapun tukar-menukar anjing dengan yang lainnya, dengan barang ya, yang boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh. Dikatakan ini dianggap jual-beli. Barter, misalkan. Ya, anjing ditukar dengan kelinci, misalkan. Ya, kelinci diperjualbelikan, sementara anjing tidak boleh. Ketika dia menukarnya, ini masuk ke dalam jual beli. Jadi masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Nah, seperti halnya kita punya barang. Nah, ya, minuman misalkan. Ya, si Fulan punya minuman Fanta. Si Fulan punya minuman Sprite misalkan. Nah, ini ditukarkan. Ya. Antara Fanta dengan Sprite dianggap jual beli. Ya, dikatakan kedua-duanya barang yang boleh untuk diperjualbelikan. Dan jual beli ini kan mubadalah. Nah, menukar. Ya, bisa sifatnya barang dengan uang atau barang dengan barang. Nah, ya. Sehingga kalau ini maknanya jual beli, kita pun perhatikan ketika di masjid misalkan. Ya, kita punya Fanta. Teman-teman kita seperti tukaran dong. Misalkan, seperti dengan Fanta. Ini masuk ke dalam jual beli. Dan tidak boleh jual beli di masjid. Nah, barakallahu fikum. Ketika tukar-menukar tadi. Nah, masuk ke dalam jual beli. Tapi kalau tukar-menukarnya sesuatu yang pada asalnya tidak boleh diperjual belikan. Ya, dengan barang yang sama, maka tidak mengapa. Seperti tadi sebutkan. Nah, jual beli anjing dengan anjing. Atau tukar-menukar anjing dengan anjing. Anjing pada asalnya bukan barang yang diperjual belikan. Ketika ditukarkan dengan sejenisnya, nah, maka tidak dianggap jual beli. Tidak dianggap jual beli. Tapi ketika ditukarkan dengan yang lainnya yang bisa diperjual belikan, ya, maka dianggap sebagai jual beli dan diharamkan. Nah, misalkan seperti saya sebutkan tadi, ya, anjing ditukar dengan suatu barang. Ya, ditukar dengan tadi, misalkan motor, misalkan sepeda, ya. Anjing ditukar dengan kelinci, berapa ekor misalkan. Ini masuk ke dalam jual beli. Tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Pertanyaan. satu aja kita jawab panjang-panjang ini pertanyaannya. Berapa hukum jual beli kucing yang dipelihara? Belinya di pet shop yang memang menjual kucing peliharaan. Ya. Berkenaan dengan hukum jual beli kucing, ini khilaf di antara para ulama. Nah, sebagian membolehkan jual belinya. Ya, seperti Al-Hasan Al-Basri dan juga Ibn Sirin. Nah, juga Imam As-Sauri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, ya, membolehkan jual beli kucing. Nah, kenapa? Dikarenakan kucing adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Nah, ya, tapi bukan untuk dimakan. Ya, bisa ada manfaat untuk apa? Dari tikus, misalnya menjaga dari tikus, menakut-nakuti tikus. Nah, atau mungkin bermain-main dengannya. Nah, dan juga sesuatu yang tidak diharamkan untuk memeliharanya. Nah, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam As-Sauri, Imam Ahmad. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh memperjualbelikannya. Nah, ini pendapat Taus, Mujahid, Jabir, Ibn Yazid, Imam Ahmad dalam satu riwayat. Dipilih oleh Imam Ash-Shawkani, Imam As-Sunani. Nah, berdasarkan hadis, ya, larangan memperjualbelikan kucing. Nah, di mana ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anjing dan juga jual beli kucing. Ya. Akan tetapi hadis tersebut, ya, Abu Zubair. Nah, sa'altu Jabiran an samani sinnaur wal kalb. Aku bertanya kepada Jabir tentang jual beli kucing dan anjing. Kata Jabir, jazarun Nabi SAW an dhalika. Ya. Nabi SAW melarang dari jual beli tersebut. Nah, ya. Kan tapi, riwayat ini riwayat yang mu'al. Ya. Hadis yang di dalamnya ada kecacatan. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis tersebut. Ya. Tapi sebagian ulama mengkritisi tambahan kucing tersebut. Nah. Siapa pendapat yang kuat, wallahu a'lam, dikarenakan hadis tersebut hadis yang mu'al, hadis yang ada cacatnya, ya, maka pendapat yang kuat menyatakan tentang bolehnya menjual belikan kucing. Nah, tapi kalau kucingnya buas, ya, kucing liar buas, nah, tidak bisa diambil manfaat. Nah, maka tidak boleh memperjualbelikannya. Wallahu a'lam. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Dikatakan sekali lagi hadis yang menyebutkan larangan jual beli kucing. Nah, ya, ini hadis yang mu'al, hadis yang dalamnya ada cacatnya. Nah, sebagian tadi dua calon memang Muslim, tapi sebetulnya mengkritisi hadis tersebut. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang lainnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ilahun alhamdulillah subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.